aku ingin menang tanpa mengalahkan. Salah satu dari gadis bercadar hitam di sebelah yang pertama, si cantik jelita. Gadis nomor dua, yang manis senyumnya. Dan yang ketiga, dia yang selalu sibuk mengatur cadarnya yang hitam. Suci bagai salju, aku jatuh cinta. Wahai gadis, wahai gadis, hai gadis. Manis tersenyum, si cantik tertawa. Lesu pipi diam, tapi simpan cinta. Tiga lawan satu, tapi ku tak kalah. Karena ketiganya sama jatuh cinta. Kamu biar, itu biar, dia biar. Haruskah ku terima semuanya? Ya enggak dong. Loh, buat saya mana? Laris nih ye. Aduh bingung, saya dek bingung. Gadis yang pertama, si cantik jelita. Gadis nomor dua, yang manis senyumnya. Dan yang ketiga, dia yang selalu sibuk mengatur cadarnya yang hitam. Suci bagai salju, aku jatuh cinta. Wahai gadis, wahai gadis, hai gadis. Si manis tersenyum, si cantik tertawa. Lesu pipi diam, tapi simpan cinta. Tiga lawan satu, tapi ku tak kalah. Karena ketiganya sama jatuh cinta. Kamu biar, itu biar, dia biar. Haruskah ku terima semuanya? Wah, bener-bener ini. Ini genit. Aduh bingung, saya dek bingung. Gadis yang pertama, jelita. Gadis nomor dua, yang manis senyumnya. Dan yang ketiga, lalu sibuk menyatu jadarnya yang hitam. Suci bagai salju, aku jatuh cinta. Wahai gadis, hai gadis.